Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-dini wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qauluhu hatta yablugha ashuddah qala Malikun rahimahullah wa ghairuh huwa rusydu wa zawalu safah ma'al bulugh wa ruwiya nahwu hadha an Zaid ibn Aslam wa Sya'bi wa Rabi'ah wa ghairuhum wal asanid anhum la tasih, dan sanad yang menukilkan ucapan-ucapan mereka enggak sahih. Dan ucapan muallif yang membawakan ayat hatta yablughu ashuddah, sampai mereka anak-anak yatim mencapai usia yang ma'ruf dengan balik, berkata Malik dan juga yang lainnya, yang dimaksud dengan hatta yablughu ashuddah yakni sampai usia arusd. Arusd ini lawan dari safah. Kalau arusd ini apa? Man yahsun at-tasarruf, ya, seorang anak yang sudah pandai dalam apa namanya berbuat, tahu ini rugi, tahu ini untung, tahu ini baik, tahu ini buruk, ngurus. Wa zawal safah, adapun safah ini kesebalikan dari arus. Ini apa? Man la yahsun at-tasarruf, seorang anak yang belum bisa untuk berbuat, beramal, bertindak, ini masih tais, ini masih kekanak-kanakan. Ma'al buluk, ini bersama dengan usia yang sudah mencapai balik. Dan diriwayatkan pula dengan ucapan seperti ini dari yang lainnya, seperti Zaid ibn Aslam dan juga Sya'bi dan juga Rabi'ah dan yang lainnya, tetapi sanad dari mereka tidak sahih. Qala wa qawluhu wa auful kaila wal mizana bil qisti. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ya'muru ta'ala bi iqamatil 'adli fil akhdi wal iqta' la nukallifu nafsan illa wus'aha ay min ijman ijtahada bi ada'il haqq wa akhdahu aw akhdihi fa in akhta'a ba'da istifraq wus'ihi wa badlu juhdihi fala haraja 'alayhi. Kemudian ucapan penulis yang berikutnya, kata syarih, wa auful kaila, dan penuhilah al-kail, yaitu timbangan, wal-mizan, semakna bil-qisti, dengan adil. Penuhilah timbangan-timbangan dengan adil. Berkata Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, ya'muru ta'ala bi'iqamatil adil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap adil di dalam mengambil dan juga ketika memberi. Nah, jangan berbuat adil pada satu sisi dan melupakan sisi yang lain. Kalau kita mau ya berbuat adil, maka berbuatlah pada dua tempat ini, ketika mengambil juga ketika memberi. Jangan ketika mengambil kalian pengin adil, tapi ketika memberi kalian tidak adil. Nah, sehingga termasuk dalam ya khabar dari ayat yang Allah SWT sebutkan, wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi mereka mutaffifin, ini orang-orang yang mengurangi timbangan. Kalau ditimbang pengennya ya dipenuhi, tapi kalau menimbang untuk orang lain dikurangi. Nah, tetapi apa kata beliau Ibnu Katsir, Allah SWT memerintahkan kepada setiap hambanya untuk berbuat adil ketika mengambil, demikian juga ketika apa memberi. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebankan sebuah jiwa kecuali sesuai dengan usahanya. Kalau kita sudah berusaha ya dengan sesuai kemampuan yang ada, maka Allah SWT tidak membebankan lebih daripada itu. Naam. Dan bahkan sesuatu yang wajib ya, kalau kita tidak mampu maka gugur. Nah, wajib itu ma'al qudrah, kalau kita mampu, kalau tidak maka gugur. Kewajiban kita gugur dan berpindah ke dalam apa? Naam, apa syariat yang lain yang lebih ringan dari naam yang pertama. Maka disebutkan pula dalam sebuah hadis, shollu qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan ya ila akhirih. Salatlah dengan berdiri. Ini rukun pada salat wajib. Kalau tidak mampu maka dengan duduk. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika diperintah dengan sebuah perintah, kemudian dia tidak mampu, ya, taib, maka tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini syariat kita yang sangat mulia. Tidaklah membebankan sebuah beban melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak kita dibebankan pada perkara yang kita tidak tahu, tidak pula kita dibebankan pada perkara yang kita tidak kuat untuk melaksanakannya. Nah, kata syarih, yaitu maksud dari ayat ini, man istahada, barang siapa yang sudah berusaha bersungguh-sungguh bi ada'il haq, untuk menunaikan sebuah ya apa tanggung jawab, sebuah apa namanya perbuatan, ini menunaikan sebuah hak yang dia miliki dan juga mengambilnya, fa in akhta'a ba'da istifraghi wus'ihi, kalau seandainya dia salah setelah berusaha mencurahkan seluruh kemampuannya ya, wa badli juhdihi fala haraja alaihi, dan sudah mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki, maka tidak dicela, tidak mengapa. Karena seorang hamba tidaklah dia melainkan nuks ya, kurang ya, taib padanya ada na'am taksir, pasti ada kekurangan dan ada naam kelemahan padanya. Tidak ada dari mereka yang sempurna. Thayyib, tidak ada dari seorang hamba yang sempurna di dunia ini. Semuanya pasti kurang. Kalau dia memiliki kesempurnaan pada satu sisi, dia kurang pada sisi yang lain. Ini seorang hamba. Naam, jadi Allah SWT memberikan keringanan bagi mereka yang sudah berusaha untuk mengerjakan sebuah perintah, meninggalkan sebuah larangan, mencurahkan segala bentuk usaha, kemudian ternyata masih salah, maka falah, ya, tidak mengapa bagi mereka. Kenapa? Karena Allah SWT juga sudah apa namanya memberikan keringanan pada mereka. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana qala na'am. Jadi ketika si hamba meminta kepada Allah SWT, ya Allah jangan engkau ya adab kami ketika kami salah, Allah mengatakan na'am. Ya Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana, ketika kami lupa Allah juga mengatakan na'am. Baik. Maka tentunya kita ketika menghadapi ya, saudara-saudara kita yang mereka terjatuh ya, pada kesalahan, maka berusaha diingatkan sesuai dengan kemampuan kita dan juga memberikan utur-utur kepada mereka. Pada perkara-perkara yang memang ya tasamah, yang bisa dan dimaafkan, baik. Sehingga ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam salah satu ucapannya, "Lau kana kullama ikhtalafa an-nas, ikhtalafa musliman fi syai'in yatahajara, ya, fala fama baqiya ukhuwah." Kalau seandainya ya seorang muslim dengan saudaranya mereka berselisih pada suatu perkara yang sifatnya masih perkara yang sifatnya furu'iyah, perkara yang sifatnya hal-hal yang memang ma'ruf, berselisih masalah fikih atau masalah perkara dunia, bukan masalah akidah, karena masalah akidah enggak ada khilaf yang menyelisihi, maka ya, dia berjalan di atas kebatilan. Kemudian mereka saling menghajar, ya, maka tidak ada tersisa persaudaraan antar mereka. Baik, tentunya ini kita perhatikan permasalahan-permasalahan sifatnya masih ada ruang untuk berselisih. Jadi kalau misalkan masalahnya masih ada perselisihan, maka saling berikan udzur. Jangan setiap perselisihan kemudian ya menghajar, memboikot, menjauhi. Kalau seperti itu, ya maka tidak akan tersisa, kata beliau, sebuah persaudaraan sama sekali antar mereka. Nah, berbeda kalau masalahnya akidah, yang naam satunya mengatakan Allah itu ya bersatu dengan makhluknya, yang satu lagi mengatakan Allah itu di mana-mana, maka kita katakan anta batil. Kalau tidak kembali, maka kita naam tinggalkan mereka. Ini tempatnya. Kalau masalahnya sifatnya masih ya di sana, ya terbuka ruang untuk berselisih, maka kita sikapi sebagaimana para ulama dulu masih ukhuwah dengan sebagian yang lainnya. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika berselisih dengan gurunya di sebuah majelis, maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau seandainya na'am atau biarkanlah kita berselisih, tetapi tetap kita bersaudara dalam na'am yang lainnya. Maksudnya berselisih dalam perkara-perkara yang sifatnya apa, furu'iyah, yang sifatnya cabang, dengan perkara-perkara yang sifatnya apa, prinsip. Adapun yang sifatnya prinsip, ya maka wajib tentunya di sana untuk seorang menasihati saudaranya, kalau tidak maka ditinggalkan. Nah, di sini kita ambil faedah daripada kesalahan-kesalahan tadi. Manusia tidaklah meraihkan mereka tempatnya salah. Maka sebagian mengatakan ya, mencari kesalahan manusia itu seperti orang yang sedang mencari rumput. Ya. Kalau engkau cari rumput di padang rumput, engkau akan pulang banyak dengan yang ngantongi rumput. Demikian juga manusia, banyak kesalahan. Kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada. Ya, yang soleh saja ada kesalahannya, apalagi yang enggak soleh. Nah, tetapi di sini sudah seorang senantiasa bersikap apa, adil di dalam menilai dan di dalam apa namanya menimbang. Karena seseorang yang salah saja Allah SWT masih memberikan ampunan. Ya, tentunya pada permasalahan yang ketika itu terdapat padanya udzur atau dia masih bodoh, maka di sini nasihat dengan iqamatul hujjah ini sangat penting. Jadi iqamatul hujjah itu enggak sekedar kita lemparkan dalil Quran, sunnah, kemudian kalau dia enggak terima kita katakan ya anta ini, ente ini, sekian dan sekian lah. Jadi yang dikatakan iqamatul hujjah itu kita memberikan hujjah pada seseorang sampai hilang syubhatnya. Enggak sekedar kita berikan ayat, kita berikan dalil, kemudian sudah, kalau enggak mau ikut pokoknya kamu sekian lah. Ya, yang dikatakan iqamatul hujjah itu adalah menyingkap ya kebodohan yang ada pada ya seseorang, dan juga menyingkap pula syubhat yang dia miliki. Barangkali ketika dia kita berikan dalil, dia punya syubhat, dia juga sudah tahu dalil ini, tapi dia punya syubhat yang lain. Ya, maka kita singkap. Kalau sudah semuanya jelas terang, syubhat yang ada pada dia sudah kita bantah, kemudian ditetap di atas pendirian yang salah tadi, baru nah ditinggalkan. Ini kalau ya, pada perkara-perkara sifatnya masih apa? Pada perkara yang sudah tidak ada lagi celah untuk berselisih, masalah akidah, ya, masalah yang sifatnya prinsip. Kalau masalah yang sifatnya furu', ya, maka di sini wasih. Para ulama pun berselisih, tapi mereka enggak saling menghajar. Imam Malik punya madhab sendiri, beda madhabnya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad juga punya madhab sendiri, beda dengan madhabnya Imam Syafi'i. Tapi mereka ya ukhuwah, ya, saling menjaga apa namanya persaudaraan antar mereka. Nah, qauluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau seandainya kalian berbicara, maka berbuat adillah pembicaraan kalian walaupun dengan ya orang yang terdekat, yang masih ada kerabat kalian. Hadza amrun bil adli fil qauli wal fi'li 'ala al qaribi wal ba'id. Kata beliau, di dalam ayat ini ada perintah untuk berbuat adil. Ya, berbuat adil buat usaiin fi makani. Jadi adil itu meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Sebaliknya apa? Zalim. Ya. Naam, buat usaiin fi ghairi makani, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kalau zalim. Naam, jadi yang dikatakan zalim itu enggak harus berbuat onar, tidak harus berbuat jahat. Kalau kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kita zalim. Ya, demikian juga masalah pendidikan. Sesuatu yang sebelumnya harusnya belum kita sampaikan, kita sampaikan, dalam hal ini kita zalim karena belum sampai nalarnya. Ya, untuk mencerna ilmu, untuk mencerna sebuah permasalahan. Baik, termasuk adil dalam ucapan juga seperti itu. Kita sampaikan sesuatu permasalahan yang memang pas ditempatkan untuk mereka. Maka disebutkan dalam sebuah ya, hadis atau atsar, ya kalimunasa bima ya'rifun. Ya, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan nalar mereka. Sesuai dengan apa namanya? Kemampuan mereka. Kita hadapi yang di hadapan kita ini, misalkan para petani, pakailah bahasa-bahasa petani. Ya, sehingga apa, diterima. Jangan sampai di depan kita petani misalkan, atau memang mereka yang tidak pernah makan bangku sekolah, kita pakai misalkan apa, bahasa-bahasa yang intelek. Ya, biar dianggap seorang yang apa namanya, makan sekolahan. Ya, ini tidak pas. Berarti kamu berdolin dalam perkara ini, dalam ucapanmu. Ya, kenapa? Karena mereka enggak akan nangkap sama sekali. Ya, mereka enggak akan bisa menangkap ucapanmu. Naam, hadza amrun bil adli fil qawli wal fi'li. Ya, jelas ya, wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berbicara maka berbuat adillah. Berbuat adil dalam ucapan, demikian pula berbuat adil dalam perbuatan. Ya, baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Justru kalau kita untuk orang lain, carikan yang paling terbaik. Kalau untuk dirimu silahkan pilih yang engkau sukai, walaupun itu jelek. Jadi kalau kita memberikan keputusan pada orang lain, itu carikan yang terbaik. Tapi kalau untuk diri kita, terserah. Ya, jangan sebaliknya. Kalau untuk diri kita, cari yang paling mewah, tapi yang paling baik, yang paling bagus. Kalau untuk orang lain, ya sembrono. Udah kamu ini aja misalkan, udah gak usah terlalu. Tapi untuk sendirinya, misalkan sampai cari yang paling pas, salah. Ya, baik. Ini berbuat adil, memberikan keputusan ya, kepada orang lain, itu carikan yang terbaik, carikan yang teringan. Ini termasuk daripada perkara dalam agama, memberikan sebuah ya, keputusan yang ringan untuk orang lain dalam rangka untuk apa? Mengokohkan pada mereka agama mereka. Memberikan apa namanya, keringanan-keringanan. Yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan-kemudahan, jangan kau berikan ya, kesusahan-kesusahan. Basyiru wala tunafiru, dan berikan kabar gembira, jangan kau pergikan mereka dari naam agama yang hak ini. Alal qaribi wal ba'id, baik engkau berbicara kepada orang terdekat ya, kerabat-kerabatmu atau bukan kerabatmu, orang yang jauh. Maka apa? Berbuat adillah pada mereka. Qala al-Hanafi, al-adlu fil qawli fi haqqil wali wal adu. Ini berbuat adil di dalam berbicara, bersaksi pada haknya wali atau haknya musuh. Berbuat adil semuanya. Jangan kalau temannya misalkan disanjung-sanjung, kalau musuhnya dijelek-jelekan misalkan, walaupun sebenarnya enggak ada kejelekan. Ya, kalau teman sendiri berusaha diangkat walaupun dia sebenarnya enggak pas, kalau musuh berusaha dijatuhkan walaupun tidak pas, maksudnya musuh di sini bukan musuh orang kafir maksudnya. Misalkan dalam hal ini musuh debat misalkan. Nah, tempatkan manusia pada tempat mereka masing-masing. Naam. Wala taghayyara fir ridha wal ghadib. Jangan berubah-berubah ketika ridha, demikian juga ketika apa? Marah. Maka bersederhana seseorang itu. Ya, kalau cinta sederhana, kalau benci pun sederhana. Ya, ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidhuka yawman ma. Ya, cintailah kekasihmu. Ya, sederhana saja. Bisa jadi dia menjadi musuhmu suatu saat nanti. Demikian juga sebaliknya. Abghidhuka yawman ma, asa ayyakuna habibuka yawman ma. Ya, bencilah seseorang itu sederhana saja, bisa jadi esok hari dia menjadi apa? Kerabatmu, kekasihmu. Nah, baik, jangan berlebih-lebihan di dalam benci, demikian pula jangan berlebih-lebihan di dalam apa? Mencintai. Sehingga apa? Berubah-berubah. Kalau ridho ya ucapannya beda, kalau benci ucapannya juga apa? Beda. Nah, seperti dalam sebuah syair apa? Man idza arbaitahu qala fika ma laysa fi wa idza aqbabtahu qala fika ma laysa fi. Seseorang itu kalau engkau bisa membuat ridha dia, dia berbicara menyanjungmu dengan berbagai macam sanjungan yang ada pada dirimu dan juga yang tidak ada pada dirimu, nanti kalau marah pun demikian. Ya, dia akan murka padamu, akan mencaci maki dirimu yang ada kejelekan padamu walaupun dan juga apa yang tidak ada pada dirimu. Ya. Nah, ini kata para ulama. Maka seorang muslim hendaklah bersikap adil. Bal yakunu 'alal haqq wa in kana dha qurba. Bahkan nantiasa dia di atas al-haq, kebenaran, walaupun di hadapannya ini adalah kerabatnya. Fala yamilu ilal habib wal qarib. Jangan sampai dia ya condong kepada kekasih, kerabat, kemudian apa? Tidak adil kepada musuh-musuhmu. Biasanya kalau sudah hamiyah-hamiyah jahiliyah, ya fanatik-fanatik keluarga, kabilah, ini biasanya apapun ya, kalau itu keluarganya dibela walaupun salah. Dicarikan udur-udur pokoknya biar sampai benar. Ya, tetapi kalau musuhnya walaupun benar, carikan apa namanya kesalahan-kesalahan supaya dia salah. Ya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang zalim. Adapun seorang muslim, maka senantiasa dia mengakui kalau dia salah maka salah, kalau dia benar maka dia na'am, dakwahkan kebenarannya. Seperti itu. Jadi seorang yang taib, bagus itu seorang yang mampu ya mendakwahkan al-haq dan juga mampu mengakui ya kesalahannya. Karena seseorang itu biasanya enggak mampu untuk ngaku kesalahan, itu susah. Ya, kalau ngaku benar itu paling mudah, tapi kalau ngaku saya ini salah itu susah. Nah. Kemudian beliau mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah. Ya. Kebencianmu pada suatu kaum ini membuatmu tidak adil pada mereka. Karena sebab permasalahanmu, karena sebab perselisihanmu dengan suatu kaum, kemudian engkau tidak mau berbuat adil kepada mereka. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, tapi yang berbuat adillah. Bagaimanapun keadaannya, karena itu lebih mendekati sifat ketakwaan yang ada pada seorang manusia. Qauluhu wa bi ahdillahi aufu qala Ibn Jarir wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wasaakum biha fa aufu wa qadu lidhalik bi an tuti'uhu fima amarakum bihi wa nahakum anhu wa ta'allamu bi kitabin bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika huwal wafa'u bi ahdillah wa kadha qala ghairuhu. Dan juga kalamullah wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah maka penuhilah. Apa maksudnya? Naam, berkata Ibn Jarir, dan dengan wasiat-wasiat Allah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian maka penuhilah. Allah mewasiatkan kita untuk bertakwa, Allah mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, Allah wasiatkan kita untuk senantiasa ya mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Penuhi itu dan tundukkan dirimu di atas itu semuanya. Engkau taati Allah pada apa yang Allah perintahkan kepadamu, dan engkau na'am tinggalkan apa yang Allah larang ya kepada dirimu. Demikian juga tuntutan dari itu semua adalah ta'allamu, belajarlah. Karena bagaimana engkau pengin melaksanakan perintah orang enggak tahu perintah? Bagaimana engkau pengin meninggalkan larangan orang tidak tahu larangan? Seseorang tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kecuali dengan belajar. Ya, sehingga dengan belajar tadi dia akan tahu ini perintah dia kerjakan dan ini larangan dia tinggalkan, dan akan semakin berkualitas ibadahnya. Ya, seseorang itu kalau semakin berilmu semakin berkualitas ibadahnya dan bisa semakin istiqomah dengan amalannya. Ya, jadi istiqomah itu nggak ada wirid khusus, istiqomah itu dengan ilmu. Ya, sebagaimana seorang pasien dia akan senantiasa mengikuti sarannya dokter, ya, untuk minum obat. Kenapa? Dia tahu obat ini akan apa menyembuhkan penyakitnya. Demikian juga kita. Kita akan senantiasa menjaga ibadah ini karena ini adalah saran dari Allah, wasiat dari Allah. Kenapa? Karena ibadah ini akan bisa menyelamatkan kita dari enam ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Senantiasa seorang itu istiqomah dengan ilmu. Nah, tuntutan daripada seseorang bisa menepati janji Allah adalah dengan berilmu. Ta'allamu bi kitabih. Belajarlah apa yang ada dari kandungan-kandungan Al-Qur'an. Wa sunnati rasulih, dan juga apa? Ya, sunnah-sunnah rasulnya. Sehingga dengannya seseorang itu apa? Semakin barokah hidupnya. Ya, semakin apa? Mendapatkan barokah, mendapatkan ketenangan. Wa dzalika wal wafa, yang demikian itu yang disebut dengan al wafa, pemenuhan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala ghairuhu, dan yang seperti ini pula diucapkan oleh selain daripada Ibnu Jarir. Nah, qauluhu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun ay tatta'idun, yang demikian itu Allah wasiatkan kalian dengannya supaya kalian mau mengambil sebuah nasihat, sebuah bimbingan. Wa tantahauna amma kuntum fi, dan kalian berhenti dari apa yang kalian kerjakan daripada berbagai macam ya kesalahan-kesalahan dan juga maksiat-maksiat. Qauluhu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ucapannya, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dititi oleh Rasul, yang diikuti oleh para sahabatnya, dan juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man ittaba'um bi ihsan ila yaumiddin, dan juga yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri daripada siapa mereka, a'immatul huda. Ya, para imam-imam yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang senantiasa di sana ada syahwat, ada syubhat. Tidaklah seseorang yang melenceng dari siratul mustaqim melainkan jalan itu dipenuhi dengan syahwat dan juga syubhat, berbagai macam apa namanya tendensi, keinginan, syahwat. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang mana hal itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Ya, baik, tidaklah seseorang melakukan suatu kebidahan melainkan apa? Akibatnya akan pecah di antara mereka sendiri. Wa tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka-mereka yang bikin partai-partai, kelompok-kelompok, mereka satu. Mereka sangka, kalian sangka seperti itu, padahal hati-hati mereka itu pecah. Mereka tidak bersatu di atas kelompoknya, tetapi mereka pecah. Ini merupakan sunnah. Barang siapa yang meniti jalan bukan selain jalan siratul mustaqim, pasti akan mengantarkan kepada tafarruq, perpecahan. Ya, mengantarkan kepada perpecahan. Ya, seorang pecah, ya, melainkan ya karena apa, salah satunya meniti jalan syahwat dan juga syubhat. Nah, demikian juga tidaklah ada dua muslim yang mereka berselisih melainkan ya bisababi dam bin ahdatha ahaduhuma. Ada seorang muslim yang tadinya mereka bersahabat, kemudian mereka berselisih, ya, tidaklah penyebabnya kecuali dosa yang diperbuat oleh salah satu dari keduanya. Entah dosa kebid'ahan, entah dosa dia keluar dari jalan yang lurus, entah kemaksiatan. Nah, qala Qurtubi hadhihi ayatun 'azimah. Beliau berkata, ayat ini ayat yang sangat besar maknanya. Atafaha 'ala ma taqaddam, ya, disambungkan ayat ini kepada yang sebelumnya. Fa innahu lama naha wa amar. Karena sungguhnya Allah ketika melarang dan memerintah, hadhara anittiba'i ghairi sabili, melarang, memperingatkan dari mengikuti jalan-jalan selainnya, jalan selain jalan Allah, selain jalannya Rasul. Alama bayyantuhu al alama bayyanathu al haditsus sahihah, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Ya, ketika Allah melarang kemudian memerintah, tidak cukup itu, Allah memperingatkan kita untuk mengikuti jalan selainnya, jalan selain ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti jalan-jalan itu. Kalau kita sudah berusaha mengerjakan perintah, berusaha sudah meninggalkan pula larangan, jangan kau ikuti jalan-jalan ya syahwat, jalan-jalan syubhat. Carilah jalan yang lurus, jalannya para salafus saleh, ya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jangan kemudian mencari jalan-jalan yang lain, jalan hizbiyah, ya, wa aqawilus salaf, dan demikian pula pendapat-pendapat para salaf. Dijelaskan, ya, hal itu dengan hadis yang sahih, demikian pula pendapat-pendapat para salaf. Jadi selain Allah SWT mewasiatkan kita untuk ya menjauhi larangan, melakukan perintah, juga kita diperingatkan dari mengikuti jalan selain jalannya Rasul. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, demikian pula ucapan-ucapan para salaf. Wa anna dalam ayat wa anna ya fi maudhi'in nasab, dia menempati tempatnya nasab anna ini. Ai wa atlu anna hadza sirati, apa takdirnya? Wa atlu, dan aku akan bacakan, sesungguhnya ini adalah jalanku. Atlu ini menempati tempat nasab. Kenapa? Karena dia menempati tempat apa? Maf'ul. Atlu ini ada fi'il, ada fa'il. Ya, yang mana setelahnya tempatnya maf'ul, dan anna menempati tempatnya nasab. Sehingga apa? Dinasabkan. Anil Farra wal Kisa'i. Ini pendapatnya Farra dan juga pendapatnya apa? Kisa'i. Kedua-duanya ini apa? Imam Nahwu. Wa yajuzu an ayyakuna hifdha atau hafdhan, bisa jadi pula anna ini menempati tempatnya hafad, kasrah, majrur. Ay wasaqum bihi, yaitu aku wasiatkan kalian dengan wasiat-wasiat tersebut. Kemudian wa bi anna hadha sirati, dan sungguhnya ini adalah jalanku. Bisa. Ini beliau mengomentari masalah bahasa. Qala wasirat at-tariq. Sirat itu jalan. Alladhi huwa dinul Islam. Yang diinginkan dengan sirat dalam ayat adalah dinul Islam. Wa anna hadza sirati, sungguhnya ini adalah jalanku. Sesungguhnya ini adalah dinul Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, yang diucapkan oleh Rasul, ya, dari perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Jadi barang siapa yang mengadakan kebid'ahan, menambah-nambah syariat, ya, maka itu bukan agamanya Rasul. Ya, itu bukan agamanya Rasul. Naam. Mustaqiman nusiba 'alal hal. Mustaqiman dinasabkan karena dia menjadi hal. Ya, in wa anna hadza sirati, sungguhnya ini adalah jalanku. Ya, dalam keadaan yang mustaqiman, jalanku yang lurus. Keadaannya jalan itu apa? Lurus. Wa ma'nahu mustawiyan qawima. Mustawiyan ini lurus, tegak. La wijaja fi, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Fa amara bittiba'i tariqihi alladhi taraqahu. Di dalam ayat ini diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasul yang telah beliau lalui. Ya, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti jalannya Rasul yang telah dilalui, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijelaskan oleh Rasul itu agama. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu agama, dan apa yang dilarang oleh Rasul itu merupakan ya na'am perbuatan-perbuatan yang maksiat dan bukan agama Islam. Wa syar'ihi, dan juga syariatnya. Wa nihayatuhul jannah, dan ujungnya ya mengikuti Rasul, mengikuti agamanya adalah jannah. Wa tasya'abat minhu turuqun, dan bercabang-cabang darinya berbagai jalan. Faman salakal jadah najah, barang siapa yang mengikuti jalan yang lurus mustaqiman tadi, maka dia akan selamat. Waman kharaja ila tilka turuq afdhot bihi ila nar, dan barang siapa yang keluar dan mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, maka akan mengantarkan dia ke dalam api neraka. Qala Allahu ta'ala wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi ay tamilu intaha. Jangan kalian ikuti jalan-jalan tadi, jalan selain jalan yang istiqamah, yang lurus tadi, jalan yang di sana dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada dalamnya syubhat, tidak ada dalamnya syahwat. Nah, jadi kalau sebuah ya jalan yang di sana terdapat syahwat dan juga syubhat, ujung-ujungnya akan ya bercabang, akan pecah. Kenapa? Karena semuanya punya pendapat, karena semuanya punya pikiran, dan semuanya pengen pikirannya lah yang dipakai, pendapatnya lah yang dipakai. Nah, kemudian akan terjadi perpecahan sesuai dengan pendapat yang ada pada mereka. Berbeda dengan seseorang yang mengikuti nas Al-Quran, ya, demikian pula as-sunnah, demikian pula apa yang dicontohkan, dibimbingkan, diajarkan kepada kita dari para sahabat, maka mereka akan bertemu. Kenapa? Karena mereka tunduk dengan na'am wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang mengikuti jalan-jalan tadi, maka mereka akan berpecah belah. Ya. Mereka akan berpecah, akan menyingkir, fatafarraqu bikum an sabilihi. Ya, akan berpisah dari jalannya. Jalan-jalan subul tadi akan memecah belah kalian. Jadi barang siapa yang mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan, mengikuti kemaksiatan-kemaksiatan, maka maksiat ini akan memecah belah kaum muslimin. Ya. Nah, tidaklah kaum muslimin yang tadinya bersatu di atas sunnah, ya, di atas kitabullah wa sunnati rasulihi, kemudian berpecah belah, melainkan karena mereka mengikuti hawa nafsu, syubhat dan syahwat yang ada pada mereka. Nah, aitamilu, ini condong. Intaha, selesai penukilan dari beliau. Warawa Ahmad wa Nasa'i wa Darimi wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa Shahahah, sahihkan oleh Hakim. Warawahu Muhammad Ibnu Nasr al-Marwazi fi kitab al-i'tisam bi sanadin sahih an Ibn Mas'udin qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi. Diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Nasa'i, Darimi, Ibnu Abi Hatim dan juga Imam Hakim, dan beliau mensahihkan. Dan pula diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Nasr al-Marwazi dalam kitabnya al-i'tisam dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan dengan tangannya sebuah garisan. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Sesungguhnya ini adalah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamini dzalik an yaminin dzalikal khat wa an shimalihi. Kemudian menggariskan garis-garis yang banyak di sisi kanan garis itu dan juga di sisi kiri garis itu. Tsumma qala wa hadhihi subul. Dan jalan-jalan ini merupakan jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun, tidaklah darinya satu jalan pun. Illa wa alaihi syaitanun, kecuali padanya ada syaitan. Yada'u ilaihi, yang menyeru untuknya. Ya, jalan-jalan tadi diisi oleh para syayatin yang mereka merintahkan manusia untuk mengikutinya. Nah, summa qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus tadi, yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, jangan kau ikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqu bikum, sungguh jalan-jalan ini akan memecah belah kalian. An sabili, dari jalannya, jalan yang lurus tadi. Nah, maka oleh karena itu yang menjadi patokan bagi kita untuk menilai sebuah jalan adalah dengan ilmu. Barang siapa yang punya ilmu, maka dia akan tahu sebuah jalan, dan dia akan bisa menilai siapa yang berjalan di atas kebaikan dan siapa yang berjalan di atas kebatilan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "I'rifil haqqa ta'rif ahla." Kenali itu kebenaran, maka akan tahu siapa para pembawanya. Demikian pula ucapan para ulama yang lain, yu'raful haq, yu'raful rijalu bil haq. Seorang itu diketahui dengan kebenaran. Wala yu'raful haq bil rijal, tidak kebenaran dikenali dengan seseorang. Seseorang dikenali dengan kebenaran yang dia bawa, bukan kemudian kebenaran itu dikenali dengan seseorang. Kalau fulan pasti benarlah. Nah, kemudian tentunya supaya kita enggak bingung bagaimana dakwah-dakwah yang ada, karena semakin hari semakin banyak tentunya para penyeru-penyeru ya, yang menganjurkan untuk ikut berjalan di atas jalan-jalan mereka. Tentunya kita pelajari apa itu ilmu, kita pelajari apa itu sunnah, bagaimana para sahabat memahaminya. Kemudian kita lihat siapakah yang berjalan di atas pemahaman ini, nah maka dia akan selamat. Barang siapa yang keluar dari pemahaman ini, nah maka dia akan binasa karena mengikuti subul tadi, yang di dalamnya ada syahwat, di dalamnya ada syubhat. Tentunya dengan bimbingan para ulama yang mereka lebih mengenal, lebih tahu tentang perkara-perkara ini. Baik. Wa an Mujahid wa la tattabi'u subul qala al bid'ah wa syubhat. Berkata Mujahid, yang diinginkan dengan subul adalah bid'ah, kebid'ahan. Bid'ah itu jelas ya ikhwah. Kadang orang yang melakukan itu tahu ini bid'ah. Ya, tetapi angger. Kenapa? Karena memang sudah seperti itu, syubhat yang ada pada dirinya. Ya, karena dai-dai yang menyeru kepada perkara-perkara tadi, mereka tahu ini tidak ada ajarannya, tetapi ini baik, kata mereka. Jadi penilaian jelek dan buruknya itu adalah pada apa lagi? Ada pada syahwat mereka atau ada pada nas? Kalau seperti itu, ada pada mereka. Masa baik kok dilarang? Baik menurut siapa? Ya, baik menurut para sahabat? Baik menurut para imam? Atau baik menurut kalian? Ya. Nah, sehingga tidaklah suatu kebitahan melainkan apa? Dia keluar di jalan yang lurus. Ya, dan sadar bahkan. Wallahiyadzubillah, maka taubatnya seorang sahibul bid'ah, bid'ah ini susah. Karena setan lebih suka para pelaku kebitahan daripada pelaku kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah, dia enggak sadar kalau dia salah. Sehingga susahnya taubatnya itu susah diharapkan. Jangan harap seorang pelaku bid'ah itu akan tobat. Tobat gimana orang benar kok tobat? Kata mereka. Beda dengan pelaku maksiat. Ya, mereka tahu ini salah dan mereka akan tobat entah kapan. Jadi sahibul maksiat lebih dicintai, lebih diharapkan taubatnya daripada pelaku apa? Bid'ah. Dan bid'ah akan timbul kenapa? Karena tadi, ya, hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Tahu ini bid'ah tapi dikerjakan. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Maka Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara, barang siapa yang menganggap baik, menganggap-menganggap baik suatu hal di dalam agama ini, berarti dia telah membuat suatu syariat. Jadi agama ini bukan akal-akalan. Ya, walaupun akal kita mengatakan ini baik, ya belum tentu secara agama baik. Nah, maka berhati-hati dari beragama dengan akal. Maka nasihatkan kepada kita oleh Ali bin Abi Thalib, ya laukana din bi ra'yi lakana asfalal khauf aula bil mashi min a'lahu. Kalau seandainya agama ini dengan akal-akal semata, bawahnya khauf lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Tapi dalam agama kita, kita disuruh untuk mengusap khauf di atas, bukan di bawah. Ini menunjukkan bahwasanya akal itu harus dibimbing dengan syariat, bukan syariat dicocokkan dengan akal kemudian kalau enggak cocok dibuang. Demikian pula syubhat, banyaknya kesamaran-kesamaran di dalam apa namanya memahami. Maka berhati-hati. Ya, kalau kita sudah tahu ini hak, sudah tahu ini nam kebenaran, maka tekuni, pelajari, jangan sampai digabung-gabungkan. Kalau menurut fulan kayak apa ya, saya pengen ngajis dulu. Jangan-jangan beda dengan fulan. Loh, ya jelas beda. Ya kalau yang kau hadirin adalah ashabul bidah wa syubhat, kemudian kau bermajlis dengan mereka, maka kau akan mendapatkan perbedaan yang pasti. Karena ahlul batin akan berselisih jalannya dengan ahlul haq, itu pasti. Nah, jangan sampai kemudian di apa namanya cari-cari, kayak kalau ini fulan bagaimana, kalau fulan bagaimana, kalau fulan bagaimana, engkau sendiri yang akan terjatuh dalam apa, hawa nafsu. Ya, sehingga apa, engkau akan akhirnya, kalau menurut saya kayak ini yang baik, akhirnya kembali kepada ya akal lagi. Dia merasa dia sudah mampu menilai, ya, sementara dia tidak punya ilmu. Dia merasa dia sudah mampu menimbang ini yang baik, ini yang buruk, sementara dia jauh daripada ilmu. Nah, kalau kita sudah mendapati dengan yakin ada seorang yang thiqah dalam agamanya, ya, dalam ilmunya, maka tekuni, enggak perlu dibanding-bandingkan dengan ashabul bid'ah wal ahwa. Nah, sehingga apa, akan merancukkan sendiri sesuatu yang sifatnya sudah yakin, kemudian kau duduk dengan orang yang na'am ya ashabul bid'ah tadi, maka engkau keluar dalam keadaan keyakinanmu tadi sudah pudar. Iya ya, jangan-jangan kayak gini yang betul, jangan-jangan itu yang betul. Ya, keyakinan yang sudah engkau miliki tadi apa, keluar engkau dari majelis ashabul bid'ah dalam keadaan engkau sudah goncang. Nah, wallahu ta'ala alam sholat.